Cinta kadang memang naik turun. Hati yang punya peranan untuk lebih saling pengertian. Kalau kamu pesan, jangan menghilang. Kalau kamu pesan, kamu bisa bilang. Tapi kalau pesan, jangan kamu cari peluang. Ku di sini takut kamu kamu.